Terserah dari kau ya. Jika ingin tong berpisah, saya terakhir untuk memaksa. Silakan padam kau pulasa. I'll be fine without you. I'll be fine without you. And I'm still strong without you. And I'm still strong without you. Sumpah saya su capek, saya su malas, saya su ikhlas kau. Lebih baik saya sendiri daripada dengan kau. Bertahan pun percuma kalau kau masih ego. Saya lapangkan dada untuk terima semua resiko. Bertengkar lagi dan baikan lagi, lalu putus lagi terus balikan lagi. Hubungan ke apa ini? Saya bosan juga begini. Sudah saya muak sekali, saya ingin pergi beralih. Pergi dan pergi sembunyi jauh-jauh dari koi. Hilang dan hilang tak mau lagi jumpai koi. Nesa takut dengkau, nesa parek dengkau, nesa capek dengkau, nesa panik dengkau. Kini saya su malas pacaran, saya takut menjalin hubungan. Saya paling benci dikekang, sekarang saya mau bilang. Terserah dari kau ya, jika ingin tong berpisah. Saya terakhir untuk memaksa, silakan padam kau purasa. I'll be fine without you. I'll be fine without you. And I'm still strong without you. And I'm still strong without you. Mulai sekarang ini semua terserah. Saya suka tahan sekali semenyerah. Apapun yang kau buat, saya paksa untuk kuat. Meski sakit hati yang nantikan saya dapat. Saya takkan larang kau lagi, mau liar tu kau buka kisu. Satu body mengerti, saya pusing begini. Kau stay su, stay su, stay su. Kau jalan su, jalan su, jalan su. Kau itu dikasih hati malah minta jantung. Lama-lama saya stres dan jadi babingung. Akhiri saja hubungan ini bersambung. Jangan harap mau kembali karena terserah dari ku ya. Jika ingin tong berpisah, saya terakhir untuk memaksa. Silakan padam kau purasa. I'll be fine without you. I'll be fine without you. And I'm still strong without you. And I'm still strong without you. Dari kau ya, jika ingin tong berpisah, saya terakhir untuk memaksa. Silakan padam kau purasa.